Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita pelajari adalah inqita'. Naam. Wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali. Aqsamul inqita' dengan istilah masing-masing sudah kita lewati juga dalam syarah, ya. Naam. Kemudian berikutnya man yaqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعضل الساكت منه اثنان. طيب والمعضل الساكت منه اثنان. طيب pada syarah bait sebelumnya telah dijelaskan pada taksimnya an yakuna al-inqita'u min athna'i as-sanadi bi ithnaini fa aktsaru 'ala at-tawali. Inqita' itu di pertengahan sanad dua atau lebih secara berturut-turut, ini yang disebut apa, ya? Ini yang disebut mu'dhal. Al-qism ar-rabi' an yakuna al-inqita'u min athna'i as-sanadi bi rajulaini, ya, fa aktsaru 'ala at-tawali. Naam, di sini Al-Baiquni mengatakan mu'dhal itu adalah as-sakitu yang jatuh minhu dari sanad ifnani dua orang, dua rawi. Naam, terus syarah. Wal syarih rahimahullahu taala. Hadha huwa al-qism at-tasi'a 'ashara min aqsamil hadits al-madhkurati fi hadha wa huwa al-mu'dhal. Naam, ini siang keberapa ini? 19, ya. Naam, dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu al-mu'dhal. Naam. Qira. Wa qawluhu al-mu'dhalu mubtada'un was-sakitu khabaruhu. Tayyib, yani Syekh menjelaskan dari sisi i'rab al-mu'dhalu, ya, mahallu min al-i'rab sebagai mubtada marfu' bil-ibtida'. Kemudian as-sakitu adalah khabaru, khabar al-mubtada. Naam. Jadi al-mu'dhal adalah as-sakitu minhu thnani. Tayyib. Qira wa qawlu. Wa qawluhu as-sakitu minhu thnani, yakni ala at-tawali la ala at-tafriqi. Aghlaq al-bab. Nah, as-saqitu minhu thnani ya'ni 'ala at-tawali, ya'ni yang dimaksud oleh al-Baiquni adalah jatuh dari sanad dua rawi 'ala at-tawali secara berurutan. Nah, la 'ala at-tafriqi, tidak, ya, secara terpisah. Nah. Qira. Fa masalan idza kana as-sanadu hum al-awwalu was-sani was-salithu war-rabi'u wa saqata as-sani was-salithu fa hadha yusamma mu'dhalan li'annahu saqata rawiyani 'ala at-tawali wa kadhalika law saqata thalathatun fa aktharu 'ala at-tawali. Tayyib. Contohnya jika sanad itu mereka الأول والثاني والثالث والرابع وسقط الثاني والثالث. نعم. Yang jatuh adalah yang kedua dan yang ketiga. Tamam? Fahada yusamma mu'dalan. Ini disebut mu'dal. Kenapa? Li'annahu saqata rawiyan 'ala at-tawali. Karena jatuh darinya dua rawi secara berturut-turut. Naam. Wa kadzalika law saqata thalathatun fa aktsaru. Begitu pula jika jatuh tiga atau lebih 'ala at-tawali. Naam. Tara. Wa idza saqata minhu minhu الثاني والرابع الثاني وإذا سقط منه الثاني وإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع لأنه وإن سقط منه راويان ولكنهما ليس على التوالي. طيب. وإذا سقط منه الثاني والرابع. تمام. Jika yang jatuh yang kedua dan yang keempat. Nah, fahada munqati. Maka ini disebut munqati. Ya, kenapa tidak disebut mu'dal? Karena tidak laisa 'ala at-tawali, ya kan? Naam. Kenapa tidak disebut mu'allaq? Karena bukan dari awal sanad, ya, terus ke atas. Naam. Maka ini disebut apa? Munqati'. Li'annahu wa in saqata minhu rawiyan. Karena sebenarnya meskipun jatuh darinya dua rawi, walakinnahuma laisa 'ala at-tawali, tetapi keduanya jatuh dari sana tidak secara berturut-turut. Naam. Wa idza saqata. Wa idza saqata minhu al-awwalu wal akhiru fa hadha mu'allaqun mursalun. Ai annahu mu'allaqun bi'tibari awwali as-sanadi wa mursalun bi'tibari akhir as-sanadi. Tayyib. Jika jatuh yang pertama dan yang terakhir, gimana ini? Apa istilahnya? Kata Syekh, fahada mu'allakun mursalun. Nah, ay annahu mu'allakun bi'tibari awalis sanadi. Yaitu disebut mu'allak dengan perhitungan yang jatuh, ada yang jatuh di awal sanad. Ya, karena sudah dijelaskan, ayakun al-inqita min awalis sanad. Maka itu disebut mu'allak. Sama? Wa mursalun bi'tibari akhir sanad. Dan mursal dengan perhitungan ada yang jatuh di akhir sanad. Mu'allakun mursal. Sama? Jelas ya? Wakullu. Wakullu hadhil aksami tu'tabaru min aksamil da'ifi. Nah, seluruh jenis-jenis ini termasuk dari aksam da'if. Kan sudah dijelaskan. Kenapa? Dari sisi mana termasuk aksam da'if? Liannahu lam yastawfi syurut al-hadith as-sahih awil hasan. Naam. Faqada syartan wahidan. Dia kehilangan satu syarat, yaitu apa? Ittisalus sanad. Tamam. Naam. Wa idha wajadna hadithaini ahaduhuma mu'dalun wal akharu munqati'un aw mu'allaqun aw mursalun فإن المعضلة وقف أشد ضعفا لأنه سقط منه راويان على التوالي. نعم. وإذا وجدنا حديثين apabila kita mendapatkan dua hadis, ahaduhuma mu'dhal, salah satunya mu'dhal, wal akharu dan yang lainnya munqati'un au mu'allaqun au mursal, ya, yang mana yang lebih parah kelemahannya, tingkat kedhaifannya? Nah, fa innal mu'dhala ashaddu dha'fan, al-mu'dhal lebih parah, yakni lebih lemah, lebih dhaif secara tingkatan dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Li'annahu saqata minhu rawiyani 'ala at-tawali, karena ya jatuh darinya dua rawi secara berturut-turut. Nah, jadi yang paling parah itu apa? Mu'dhal, bisa jadi dua, bisa jadi tiga, nah, 'ala at-tawali. Wah, ini susah sekali mengeceknya ini. Siapa yang hilang ini di sana? Dua rawi hilang dan berturut-turut. Siapa itu? Syekh di atasnya? Siapa lagi syekh di atasnya, kan begitu? Nah, apalagi kalau tiga orang. Wah, semakin sulit. Nah. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah. وما أتى مدلسا نوعاني وقوله وما أتى مدلسا نوعاني إني أجوم بيت وصدر البيت والمعضل الساكد من اثنان عجزه أجومنا وما أتى مدلسا نوعاني وما أتى مدلسا نوعاني وما أتى مدلسا نوعاني إذن حديث yang datang dalam keadaan مدلس لتدليس yang datang riwayatnya dalam keadaan مدلس لتدليس. Ya, nau'ani ada dua macam. Nah, qala syarih. Qala syarih. Wa ma ata mudallisan nau'ani. Wa ma ata mudallisan nau'ani. Hadha huwa al-qismu al-20 min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha an-nadhm. Fi mudallisan halun min fa'ilin ata wa nau'ani khabarun mubtada wa ma ismun mawsulun bi ma'na alladhi yakni walladhi ata mudallasan nau'ani. Baik. Wa qawluhu mudallas. Nah, qawluhu wa ma ata mudallasan. Yang tertulis, sesuai yang tertulis di sini mudallasan. Nah. Baik. Yaitu hadha huwa al-qismul 20. Ini jenis yang ke-20 min aqsamil haditsil madhkurati fi hadzal nazm. Naam. Fa mudallasan halun min fa'il. Hal dari fa'il ata. Naam. Wa ma ata yani alladhi ata. Nah, jelaskan di sini wa nau'ani khabar al-mubtada wa ma ismun mausulun. Nah. Tayyib. Isim mausul bi makna alladhi. Ya, dengan makna alladhi yakni walladhi wa ma yakni walladhi. Ata. Nah. Dan yang datang. Jadi alladhi ini apa? Yang datang itu apa maksudnya? Hadis. Hadis yang datang periwayatannya dalam keadaan apa? Butuh hal, kan berarti? Nah, makanya kata oleh Syekh famudallasan halun min fa'ili ata. Mudallasan adalah hal dari fa'il pada ata. Jadi ma isim mausul mubtada, ya kan? Ma mubtada ya? Hah? Tayyib. Walladhi ata fi'il dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Itu yang merupakan a'id ke alladhi, ma. Tamam? Kemudian mudallasan hal min fa'ili ata, yaitu huwa, yaitu hadis tadi yang datang dalam keadaan mudallasan. Nah, mana khobar ma alladhi khobar mubtada? Now? Nau'ani, kata Syekh, nau'ani khobar mubtada. Berarti jumlah ata mudallasan, al-jumlah min al-fi'li wal-fa'il ma'al-hal. Ma mahalluha min al-i'rab? Ha? Silatul mausul. La mahalla laha min al-i'rab. Wadih? Baik. Wa qawluhu mudallasan. Nukmil hadha syarh. Wanakfi. Nah. وقوله مدلسا المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من jadi المدلس مأخوذ من التدليس. مدلس itu dipetik dari kata تدليس. Apa makna تدليس وأصله إقرأ وأصله من الدلسة وهي الظلمة وهي الظلمة. Nah, dan تدليس asal ya kata ini dari الدلسة. Dari kata al-dulsat, dulsatnya dulmah. Dulmahnya apa? Gelap. Ya. Gelap. Jadi tadlis itu penggelapan. Penggelapan menjadikan sanad itu jadi gelap. Hadits itu jadi gelap. Enggak jelas jadinya. Enggak jelas hakikatnya. Nah. What tadlisu? والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه بصفة أحسن ini نعت هذا الصفة jadi بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع. طيب تدليس dalam jual beli ada namanya jual beli ya secara تدليس. Nah ini ada bentuk apa, ada unsur penipuan, ada unsur gisnya ya, tadlis ini mengelabui pembeli, yaitu an yudhhirul mabi'a bi sifatin ahsana mimma huwa alayhi fil waqi', dia menampakkan ya, barang yang dijual itu dengan sifat yang lebih bagus daripada hakikatnya yang sebenarnya. Contohnya bagaimana? Mithlu ayusriya al-labana fi dar'il bahimati أو أي يسبغ الجدار بأسباغ يظن الرؤي بأسباغ تنوين بأسباغ يظن الرؤي أنه جديد وهو ليس كذلك. طيب contohnya dia mentasrih laban في ضرع البهيمة. Tasriya itu mengembangkan. Jadi laban mengembangkan susu yang ada dalam dar, dalam ambing. Dalam ambing, dalam kantong kelenjar susu bahimah, hewan. Misalkan kambing, atau misalnya. Jadi kelihatan besar ambing susunya, banyak. Kayak penuh gitu susunya. Padahal ini sudah direkayasa sebelumnya. Mereka punya cara ya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang punya pengalaman? Hanya tahu mekanismenya. Apa mungkin ditahan dulu ya? Ditahan tidak diperapra jadi kayak penuh. Padahal biasanya sedikit. Hah? Atau bagaimana caranya? Mungkin ada caranya melakukan itu. Nah, kemudian dijual. Ya, dibawa ke pasar. Dijual. Orang lihat, ih, Masya Allah, besar sekali. Kantong kelenjar susunya. Bisa penuh susu, Masya Allah. Subur ini. Produktif ini. Padahal itu palsu itu. Nah, itu nanti kalau pulang mengempes. Gitu loh. Nah, au an yusbighal jidara bi asbagin, atau dia mewarnai, mengecat dinding ya, bangunan yang mau dijual biasbagin dengan warna-warna ya yadhunnu ar-ra'i, yang disangka oleh orang yang melihatnya akan membelinya, annahu jadid, oh ini bahwa itu dinding baru, dilihat ih masya Allah baru semua ini, padahal sudah rapuh itu, cuma bagus catnya baru semua, jadi ditutupi gitu lah, ditutupi aslinya dengan cara dicat baru. Nah, disangka baru, jadi kan nilainya bagus harganya. Nah, ini ada unsur apanya? Penipuannya. Jadi hakikat perkaranya itu dibuat gelap, tidak jelas. Ada unsur pengelabuan. Wah, walaupun sekadar itu aslinya tidak seperti itu. Nah, sama dengan hadis ini tadi, hadis yang mudallas, ya, ditampilkan hadis itu pada periwayatan, ya, tidak sesuai hakikat yang sebenarnya. Nah, tapi bagaimana? Ini terbagi dua. Naam. Amat tadlisu, ikra. Amat tadlisu fil hadith yang qasimu ila kismaini. Fayan qasimu. Fayan qasimu ila kismaini. Ila kismaini. Ila kismaini. Kama qala al-muallifu rahimahullah. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Wa ba'dul ulama'i. Yukassimahu. Yukassimuhu. Kalau tidak ada jazim nasib, imsi ala alal asal, yaitu marfu'na. Yukassimuhu ila thalathati aqsamin. Baik. Adapun tadlis dalam hadis ini yang kita bahas, maka itu terbagi menjadi dua, yang qasim ila kismain. Sebenarnya dikatakan oleh muallif, wa ma ata mudallasan naw'ani. Ada dua macam. Wa ba'dul ulama yuqassimuhu ila thalathati aqsam. Sebagian ulama berpendapat mentaksimnya, mengklasifikasinya menjadi tiga macam. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengklasifikasi tadlis menjadi dua, ada yang mengklasifikasi jadi tiga. Al-Baiquni mengklasifikasi jadi dua. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Apa dua itu? Nakru fi ma ba'd. Nah. Tafaddalu, atsabakumullah. Alhamdulillah.